nyanyi. Udah pada pakai baju dangdut, lu pada nggak goyang heboh lu. Lu tuh ya, alasan kekalahan tuh. Katanya lembur, tapi kok happy. Lo pikir musisi cuma lo doang yang ada di sini? Tadi lo. Ngapain lo pakai bando? Buka. Katanya ke kantor, alasannya lembur, tapi kau happy. Bicara mu banyak, aku bingung. Katanya ke kantor, alasannya lembur, tapi kau happy. Bicara mu banyak, sudah mula-mula aku tertipu. Makanya kalau pagi ya gue bilang kalau pagi jangan gaduhin kabel. Manis, kami ingin mengucapkan banyak terima kasih bahwa Brownies ini menjadi program nomor 1 di Trans TV. Karena acara ini sungguh mewah, spektakuler, hostnya juga luar biasa. Yeah. Mohon maaf, besok di sini saya ganti Erwin Gutawa Orkestra. Sini gue taro Erwin Gutawa, di sini Oni and Friends. Belakang gue ganti langsung Purwacaraka. Artisnya. Ini udah nanti. Dan mogot. Mbak Ino, karena hari ini bintang tamunya Mbak Ino, manis-manis yang datang semuanya cakep-cakep. Ya, nanti Igun kasih duit mau? Mau. Masing-masing nanti akan dapat hadiah 250.000 mau? Mau. Ada syaratnya. Apa? Ambilnya di mulut macan. Bisa dia. Gua cacat. Sebelum ada Mbak Inul, Igun kan selalu pengen goyang. Iya. Selalu pengen seru. Iya. Sekarang kita tantang antara Inul Daratista dan Ivan Gunawan. Hayo duduk. Oke. Dengarkan aba-aba. Kalau gua gini berarti lu yang goyang. Gua bilang gini lu stop. Kalau gini Mbak Inul yang goyang, Mbak Inul stop. Warnanya. You won't stop to get mad, but you won't stop. Gua Inul Daratista, ngapain gua jadi kuda lumping? Tolet, lagu Inul. Tau gak lagu Inul, tolet? Ya, kau pikir. Ada kan lagu Mbak Ino yang kau pikir. Itu lagunya masa lalu. Masa lalu. Hati tak cemburu. Pabila. Oke. Hei, lu jangan ngeles. Ini gue mau tanding goyang. Pabila dia menelpon Oce. Tiga boy bang. Masa lalu, biarlah masa lalu. Biarlah masa lalu, biarlah masa lalu. Bentuknya ya? Gitu? Cuman Mbak Ino yang kagak kabur, ya. Oke, kalau kayak gitu. Kalau berani jangan anak kecil lo ya. Berani sama anak kecil, gue lakuin mak gue lo. Apa sih cuma lo ini pas marah gila, pori-porinya keluar semua lo. Oke. Okay. Apakah kalian, itu kan binatang juga harus sayang dong. Jangan takut, biasa aja kali. Kesian lo. Mau duduk gak? Mau duduk yang bener gak? Ini acara talk show. Gue desainer harga diri gue gak ada lo tadi lo. Udah sekarang gini, jadi kita balik lagi ke tema. Aku takut trauma deh ngeliat ular. Apa? Aku takut trauma liat ular. Mainin ada. Padahal aku tuh gak pernah takut sama ular, say. Udah. It, jangan takut sama ular. Ih, gue jadi was-was deh kerjanya deh. Udah. Sekarang ini, mendingannya ada video yang seru dan lucu. Coba kita mau tanya sama Mbak Inul, kita lihat ya, ini dia videonya. Ayo datang lagi. Kak Putri, datang lagi Kak Putri. Kak Putri. Lagi nyanyi kayak gitu? Enggak ada. Kalau gitu mah enggak ada. Gue nurunin pamor. Oke, Igun, Mel, tangkap nih. Bodo amat, gue capek. Enggak, males gue. Guys. Ini acara gimana sih masa minum seenak-enak? Masa? Awas, Kak. Ini awas. Tapi emang bener loh, manis. Gue bener loh, cuma di sini doang gue ngerasa nyaman banget loh. Bener loh, bener lah. Tadi pas datang ya, perasaan tuh kan di luar tuh dingin, tapi dalam tuh anget gitu. Enak banget. Akal-akalan dari kontrak reguler. Tapi benar. Kenapa? Siang ini, aku baru kali ini loh lihat di kamera tuh cantik banget. Nah. Coba berarti. Benar. Siang ini cantik banget. Oh, bener, ya kameranya bagus malam-malam banget. Malam-malam jangan main juri-jurian ya. Kagak ada. Sekarang gini, hey. Nah dia nantangin juga sih. Nantangin. Sini, sekarang kita reka adegan, ceritanya Mbak Inul lagi nyanyi, ya. Terus Igun goyang, istrinya Melani. Ada buaya nggak? Buaya, ada nggak buaya? Buaya. Hah? Buaya nggak ada? Ayo cepat. Lagu apa? Gak cepet tau kok di belakang ada buaya, mau gue bawa buaya. Ambil di refren aja. Situ. Jadi kita ada keadegan ya. Ya. Aku nunggu kill, aku masuk aja. Melani istrinya yang marah lagi joget. Joget. Oke. Oke, Mbak Inul penyanyinya. Siap? Lalu sini. Masa lalu. Jessica! Udah lanjut. Udah gue sama Ino aja deh. Lo mandi gue sama Ino. Oh, berarti oke, Jess, kayaknya kita harus bikin epic. Gue kan anak cowok. Setuju atau enggak Manis yang ada di rumah atau yang ada di studio, kita bikin episode fobia. Sekarang, udah duduk-duduk, sekarang kita panggil... Jangan bercanda-bercandaan kayak gitu dong. FD, tolong bawa keluar. Serius? Enggak. Enggak bakal takut dia. Karena udah terbiasa, ibarat arti kan sayang sama semuanya, iya, gitu. Iya, paham sih. Aku juga pernah sih aku megang ular. Tapi kalau bintang tamu saya yang satu ini takut atau enggak ya? Langsung aja siap-siap goyang lagi. Dana!